Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Taisir al-Allam, Syarah Umdatul Ahkam, dan kita sampai pada hadis 40 ba'da 300, hadis yang ke-340. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, iqtatalat imra'atani min Hudail, faramat ihdahuma al-ukhra bihajarin فقتلتها وما في بطنها فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau menceritakan ada dua wanita yang bertikai, dua-duanya dari suku Hudail. Berantem dua wanita ini. Saya katakan berantem karena bertikainya fisik. Sampai kemudian salah satunya melempar yang lain dengan batu. Maka matilah wanita tadi yang dilempar dengan batu dan juga meninggal yang di dalam perutnya. Berarti dia sedang hamil. Fakta sumu ilan nabi. Maka mereka pun keluarga dua belah pihak bertikai dan mengadukan pertikaiannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqad an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna diyat janinha ghurratun 'abdun aw walidah. Maka Nabi memutuskan pertikaian tersebut bahwa tebusannya bagi janin yang meninggal adalah ghurrah, seorang budak, memberikan seorang budak. Abdun aw amah, apakah budak laki-laki ataupun budak perempuan. Wa qada bidiyatil mar'ati ala aqilatiha, sedangkan diputuskan untuk diat bagi wanita yang terbunuh untuk diberikan pada keluarganya, kerabatnya, dan diwariskan kepada anak-anaknya dan siapa yang bersamanya dari kerabatnya. Berarti diatnya rangkap dua. Diat buat wanita tersebut dan diat buat bayinya yang mati. Maka bangkitlah seorang yang namanya dikenal dengan Hamal Ibn Nabighah Al-Hudzali. Dia berkata, ya Rasulullah, kaifa aghramu man la shariba wa la akal wa la nataqa wa la istahal fa bimithli dhalika yutal. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang yang belum makan, belum minum, belum bisa berbicara, belum terdengar suaranya, bagaimana mungkin bisa dibayar dengan tebusan seorang budak? Fadzalika yutal, ini terabaikan atau tidak diterima, tidak bisa diterima. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ikhwanil kuhan, orang ini sesungguhnya temannya para dukun. Ikhwanil kuhan, saudara-saudara para dukun, karena apanya? Karena cara bicaranya. Min ajli sij'ihi alladhi saja', karena bentuk cara bicaranya dan karena sajaknya. Apa itu sajak? Sajak. Apa itu sajak? Alhamdulillah, dalam bahasa Indonesia juga maknanya sajak. Yang kalimat akhirnya sama. Lihat dengar ucapannya. Kaifa aghrama man la syariba wala akal wala nataqa wala stahal fa bimithli dhalika yutal. Semuanya diakhiri dengan lam. Ini sijil. Tetapi apa perbedaannya dengan sijil kuhan? Atau apa persamaannya dengan sijil kuhan? Apa persamaannya dengan sajak-sajaknya tukang seher, para dukun? Sajak dibuat untuk menentang Quran dan Sunnah. Sajak-sajak mereka dibuat untuk menentang kebenaran. Sehingga bukan tentang jeleknya sajak saja, tetapi jeleknya sajak kalau dipakai untuk menentang qaul Allah dan qaul Rasul. Rasulullah SAW menjawab, dan beliau la yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Masa kemudian dibantah dengan sajak-sajak seperti itu? Kaifa aghrama man la syariba wala akal wala nataqa wala stahal fa bimithli dhalika yutal. Sajak dibikin untuk menentang Rasul? Astagfirullah. Maka Nabi menyatakan innama huwa min ikhwanil kuhan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada beberapa kalimat yang perlu diterangkan selain sajak tadi. Bahasa Arabnya apa? Sijak. Sijak. Yang kedua, janin. Makhudun minal ijtinani wa huwa liqtifa. Kalimat janin diambil dari kata ijtinan yang maknanya tersembunyi. Maknanya tersembunyi, tidak terlihat. Karena memang janin di dalam perut seorang ibu. Tidak terlihat. Sehingga disebut janin. Dan dari kata yang sama, kalimat jin. Kenapa jin disebut dengan jin? Barakallahu fikum. Disebut jin dengan kalimat jin dari jannah, karena memang tersamar, tersembunyi, tidak terlihat. Taib. Demikian pula janin. Kenapa disebut janin? Karena dia tersembunyi, tidak terlihat. Kata yang berikutnya, aqilatuha. Diberikan kepada aqilah. Apa itu aqilah? Humul aqarib. Aqilah adalah kerabat-kerabat. Alladzina yaqumuna bidaf'i diyatil khata' an qaribihim al-qatil. Yaitu orang-orang kerabat dekat yang bangkit untuk membantu membayarkan diyatnya terhadap saudaranya yang membunuh. Perhatikan hadisnya kembali. Disebutkan dengan kalimat ala aqilatiha. Maka disuruh bayar diat. Siapa? Seluruh kerabat wanita yang membunuh tadi. Bahu-membahu, bantu-membantu, urunan untuk membayarkan diatnya. Jadi aqilatiha adalah kerabat sang pembunuh tadi untuk dibayarkan kepada kerabat dari wanita yang terbunuh. Mengapa dinamakan aqilah? Mengingatkan kita pada apa? Nah, mengingatkan kita pada kalimat aqil, orang yang berakal. Tetapi di sini maknanya adalah orang yang ingin menyelamatkan saudarinya dari qisas, dari pembunuhan. Atau menghalangi saudarinya dari perkara yang jelek, maka mereka urunan untuk membayarkan diatnya. Sehingga kata akal di sini adalah al-mana', menghalangi atau penghalang. Sedangkan orang tadi namanya Hamal, difathahkan di huruf Ha, dan kemudian Mim yang juga difathahkan, maftuha, mukhaffafah, maknanya mukhaffafah tidak bertasdid, Hamal. Dia adalah Hamal ibn Malik ibn Nabighah. Taib, wala istahal, kalimat istahalla, alau istihlal, maknanya adalah raf'as saut, mengeraskan suara. Belum terdengar suaranya, kan bayi di dalam kandungan belum batuk, belum nangis, belum bicara, belum ada suara, belum makan, belum minum. Sehingga dikatakan, walastahal, tidak pula terdengar suaranya. Anahu lam tu'lam hayatuhu bisautin wa nutqin aw buka. Makna ucapan tadi adalah bayi yang tidak diketahui kehidupannya. Tidak dengan suara, tidak dengan ucapan, tidak pula dengan tangisan. Belum terdengar tangisannya, belum terdengar suaranya, belum diketahui apakah hidup atau tidak. Ini ucapan orang tadi yang nadanya seperti protes. Masa bayi yang belum terlihat kehidupannya, belum terdengar suaranya, tidak pula tangisannya, belum makan, belum minum, kok bisa terkena diet atau memberikan keharusan diet? Wadhalika yutal. Yutal, di kalimat berikutnya yang perlu diterangkan, adalah dengan didomahkan ya-nya dengan titik dua di bawahnya, titik dua di bawah dalam bahasa Arab, al-musannah at-tahtiyah. Wa fathat ta, difathahkan di ta-nya, berarti mabni lil-majhul. Wa tasdidul lam, dan ditasdidkan di huruf lam, yutallu, ayyuhdar wa yulgha, maknanya tidak berlaku, yulgha. Maka yang kayak gini, yulgha, tidak berlaku. Astagfirullah. Waruya bil ba'il muwahhadah, diriwayatkan dengan ba' al-muwahhadah, berarti diriwayatkan pula bukan yutal, tapi ya-nya itu ba', butal. Wa misli dhalika butal. Kalau dengan ba' memang diriwayatkan pula dengan huruf ba', butal. Ala annahu fi'lun madin, berarti dia adalah fi'il madi lil majhul, dari kata butlan, dari kata batal. Batal itu juga maknanya gugur. Sehingga sama saja, yutal ataupun butal, maknanya adalah gugur, tidak berlaku. Qala Iyad, wa huwa al-marwiyu lil jumhuri fi sahih Muslim. Bahwa dengan ba itu diriwayatkan oleh jumhur dalam sahih Muslim. Qala An-Nawawi, wa akthar nusakh biladina bil musannah, kata Nawawi, tetapi kebanyakan naskah-naskah yang ada di negeri kami semuanya dengan titik dua di bawah, yutal, bukan butal, kata An-Nawawi. Wallahu ta'ala a'lam. Sedangkan as-sijak yang sudah diterangkan tadi adalah al-ityan bi fuqaratil kalam, mendatangkan kalimat-kalimat dalam ucapan tetapi muntahiyah bi fasil, tetapi dia diakhiri dengan bagian-bagian seperti qawafis syair, seperti kofiahnya syair, tetapi berbeda dengan syair. Apa bedanya sejak dengan syair? Kalau syair, ketukannya pun dihitung, akhirannya sama. Seperti yang sering kita dengar syair-syair, mesti ketukannya sama dan akhirnya juga sama. Laisal jamalu bimizarin fa'lam wa in ruddi taburda, innal jamala ma'adin wa manakibun awrasna hamda, kam min akhin liya salihin bawa'tuhu biyadaya lahda. Ini terakhirnya tidak semua dan ketukannya sama. Tetapi kalau sijak, akhirannya saja sama, tetapi ketukannya tidak sama. Akhirannya sama, lam, lam, lam, lam, tapi ketukannya tidak sama. Seperti yang diucapkan oleh orang tadi, menyatakan dengan kaifa agrama man la syariba wala akal wala nataqa wala stahal fabimithli dhalika yutal. Yang pertama lebih panjang ketukannya, kaifa agrama man la syariba wala akal. Yang kedua lebih pendek, wala nataqa wala stahal. Yang ketiga hampir sama, fabimithli dhalika yutal. Dan itu biasa, sebagaimana pernah kita bacakan ucapan tukang sihir, ucapan tukang takwil mimpi di zaman Raja Mesir, Raja Yaman. Apa yang aku lihat dalam mimpiku? Dukun tadi berkata, ra'aital humamah kharajat min ardut tahimah wa akhadat kulla datin jumjumah. Ini ucapan kuhan, ucapan dukun. Akhir-akhirnya sama, yaitu kalimat ra'aital humamah. Ra'aital humamah kharajat min ardut tahimah wa akhadat kulla dhatin jumjumah. Ini barakallahu fikum, seperti itulah sijak al-kuhan. Dan celaannya di sisi mana? Celaannya di sisi karena menentang Quran dan Sunnah. Karena menentang ucapan Nabi. Maka disebutkan di sini, wal madmumu maja'a mutakallifan au qusida bi nasral batil. Dicerca oleh Nabi karena dua hal. Pertama, ja'a mutakallifan, datang dengan dipaksa-paksakan. Ya, ini kamu mau bicara saja harus dipaksa-paksakan. Supaya sama semua kata-kata akhirnya. Seperti penceramah-penceramah akhir-akhir ini kan ada yang begitu. Kata-katanya sama di akhirnya, huruf-hurufnya. Ngapain? Kok dipaksa-paksain begitu? Satu. Kedua, qusida bihi nasrul batil, dimaksudkan untuk membela kebatilan dan menentang kebenaran. Wa ikhmadul haq, menolak kebenaran. Wa illa faqad warada fil kalamin nabawi. Tayib, kalau bukan karena menentang kebenaran, kalau bukan karena dipaksa-paksakan justru untuk membela kebatilan, maka kadang-kadang sijak ada di dalam ucapan-ucapan Nabi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada sejik-sejiknya, tapi tidak dipaksakan, dan kedua, tidak menentang kebenaran, tidak membela kebatilan. Banyak dalam hadis-hadis, banyak dalam ucapan-ucapan ulama yang seperti itu. Tetapi bukan untuk membela kebatilan, bukan untuk menolak kebenaran. Al-manal ijmali, maknanya secara ringkas, barakallahu fikum, ikhtasamat imra'atani darratani min qabilati Hudail. Bertikai dua wanita, bertikai fisik. Yang keduanya disebutkan di sini darrah, darratan. Maksudnya darratan adalah di bawah satu suami yang dibertikainya dua wanita karena kecemburuan. Dari suku Hudail. Faramat ihdahuma al-ukhra bihajarin saghir. Maka salah satu dari keduanya melempar dengan batu yang kecil. Wala yuqtal ghaliban. Yang biasanya batu seperti itu tidak mematikan. Walakinnahu qatalaha. Tetapi ternyata terbunuh. Wa qatala janiniha. Bahkan membunuh anak yang dikandungnya. Alladhi fi batniha. Ini barakallahu fikum mengingatkan kita pada hadis yang lalu. Apa itu? Hadis al-qatl khata'an shibhul 'amad. Hadis tentang pembunuhan yang tidak sengaja tapi mirip dengan sengaja. Pembunuhan ada tiga berarti. Satu, pembunuhan yang sengaja. Dan hukumnya apa? Qisas. Pembunuh dibunuh. Kedua, pembunuhan tidak sengaja, seperti kamu tidak menghendaki orang itu tiba-tiba terkena. Taib. Atau engkau kira itu adalah musuh, kamu panah dia, ternyata dia temannya sendiri. Ini juga tidak sengaja. Yang ketiga, tidak niat membunuh, tapi terbunuh. Ini namanya shibhul amad. Shibhul amad. Apa hukumnya shibhul amad? Dia tidak dikisos. Loh, kenapa enggak dikisos? Dia enggak membunuh. Tidak niat membunuh. Tapi kok ternyata mati. Apa contohnya shibhul amad? contohnya melempar dengan batu, yang batu itu biasanya tidak membuat orang mati, paling luka saja. Ternyata mati. Apakah setelah terlempar kepalanya berdarah, dia jatuh, ketika jatuh di bawahnya ada batu yang akhirnya mati? Atau contoh lainnya, berantem, bertikai, dorong-dorongan, ternyata lawannya didorong, dia jatuh ke belakang, kepalanya kena batu, mati. Apakah yang mendorong tadi ingin membunuh? Tidak. Saya cuma mendorong, tidak niat membunuh. Berarti apa ciri-cirinya? Pembunuhan yang syibhul amad, yang mirip sengaja, padahal tidak sengaja. Definisinya, wallahu a'lam, adalah dia ingin menyakiti seseorang dengan sesuatu yang biasanya tidak membunuh. Didorong, dipukul dengan kayu kecil, atau dilempar dengan batu kecil, yang umumnya tidak sampai mati. Biasanya tidak akan mati. Tapi qadarullah saat itu mati. Itu syibhul amad namanya. Kalau dia sengaja mau membunuh, dia akan pakai pedang yang tajam. Kan begitu. Kalau memang niatnya mau membunuh, dia akan pakai pistol di kepalanya, dor, mati dia. Udah jelas itu amdan, sengaja. Tapi kalau pakai senjata tumpul, atau mungkin hanya pakai tangan saja didorong, atau yang biasanya tidak mematikan, ternyata qadarullah saat itu mematikan. Itu namanya syibhul amad. Maka perhatikan dalam syarahnya, dalam Taisirul Alam, perhatikan kalimat tadi. Dia lempar dengan batu kecil. Bukan batu yang gede, yurad atau yurad. Udah lewat pada hadis yang lalu. Kepalanya taruh di atas batu besar, ditimpa dengan batu besar yang lainnya. Itu ya jelas pasti mati dan itu jelas membunuh. Niat itu membunuh. Tapi ini tidak. Ramat ihdahumal ukhra bihajarin saghirin. Dilempar dengan batu yang kecil. La yaqtulu ghaliban. Yang tidak membunuh biasanya. Biasanya tidak mematikan. Walakinnahu qatalaha. Tapi ternyata menjadikan dia mati. Meninggal. Bahkan termasuk bayinya. Faqadun Nabi SAW anna diyatal janin abd au amah. Maka Nabi memutuskan tebusannya adalah dua. Tebusan untuk orangnya, yaitu diat, seperti umumnya diat. Yang kedua, amah, budak atau abdun, atau budak laki-laki, atau budak perempuan, untuk janinnya. Sawauna kanal janin dakaran am unsa. Sama saja, apakah janinnya laki-laki ataupun perempuan. Watakunu diatuhu alal qatilah. Dan diatnya dikenakan pada si wanita yang membunuh tadi. Atau kepada aqilatiha. Mengapa kau dikatakan atau pada aqilatiha? Karena perempuan biasanya dalam keadaan dia tidak memimpin tetapi dipimpin. Maka wanita tadi pasti ada suaminya. Pasti ada kerabatnya. Pasti ada yang memeliharanya. Ada walinya. Taib walinya. Yang memberikan diat. Atau kerabat dari sukunya. Dari kabilahnya. Wa qada lil mar'atil maqtulah biddiyah. Untuk wanita yang terbunuh, tebusannya diat. Seperti umumnya diat pembunuhan, 100 ekor unta. Lakin qatalaha syibhu amad. Tetapi pembunuhan ini syibhu amad. Wa takunu ala aqilatil mar'ah li'anna mabnaha ala tanasur wa ta'adul. Maka bebannya adalah pada kerabat si wanita. Karena dibangunnya diat ini atas dasar pembelaan. Maka harus kerabatnya yang membantunya. Karena kerabatnya membela. Ta'adul. Walakin al-qatl ghairu amad, tetapi karena pembunuhan ini termasuknya tidak sengaja, walaupun mirip dengan sengaja, maka terkena diat tadi. Bima anna dia miras ba'dal maqtulah faqad akhadaha waladaha wa man ma'hum minar warasah. Dan karena yang namanya diat ini adalah haknya wanita tadi, wanita yang terbunuh, maka diberikan kepada anak yang terbunuh tadi sebagai warisan. Walaisa lil aqilah minha syai, dan tidaklah untuk keluarga kerabat wanita, bukan, tapi untuk anaknya nanti, untuk para pewarisnya. Tiba-tiba berkata Hamal bin Nabighah, walidul qatilah, dia adalah bapaknya wanita yang membunuh tadi. Ya Rasulullah, kaifa nughrim man saqata mayyitan? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin akan ditebus orang yang keguguran mati, bayi tadi belum makan, belum bisa minum, belum bisa bicara, belum bisa ada suara, belum menangis. Bagaimana mungkin ditebus seperti orang biasa? Yaqulu dhalika bi uslubin khitabiyyin masjur. Diungkapkan dengan cara seperti khutbah yang ada sajak-sajaknya. Maka Nabi tidak suka dengan cara seperti itu. Fakarihan Nabi SAW muqatalatahu lima fiha min radil ahkam syar'iyyah. Nabi tidak suka perbicaraan tersebut, maqalatahu, ucapan tersebut tidak suka, karena diucapkan untuk menolak syariat. Bihadihil asja', menolak syariat dengan sajak-sajak seperti itu. Al-mutakallafah, yang dibuat-buat, dipaksa-paksakan. Al-musyabahah li asja'il kuhan, yang diserupakan dengan sajak-sajaknya para dukun-dukun. Alladzina ya'kuluna biha amwalan nas, yang dukun-dukun itu dengan sajak-sajaknya mereka memakan harta manusia dengan batil. Maka Nabi menyatakan innama dalika ikhwanul kuhan, sesungguhnya yang seperti itu adalah saudaranya para dukun-dukun. Barakallahu fikum. Kita akan bacakan faedah-faedahnya insyaAllah pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Aktafi bihadal qadr wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kithira. Subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.